Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al azimil jabbar al alimi bima fid dhamairi wa khafiyil asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al karimul ghaffar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mustafa al mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamaril ayami ala mamaril layli wan nahar amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua waktu perputaran dalam sehari semalam yang mana kebanyakan manusia mereka tidak bisa mengelola dan mengatur serta mengisi waktu itu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat yang dapat mendatangkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara orang-orang pilihan, di antara hamba-hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menggunakan waktu itu, mereka mengisi kesempatan itu dengan sesuatu yang bernilai di sisi Allah, sehingga waktu itu menjadi waktu kebanggaan mereka nanti di akhirat. Waktu itu bukan waktu penyesalan mereka nanti di akhirat, bahkan waktu yang mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dua waktu itu, yang pertama adalah waktu ketika mulai terbitnya matahari sampai menjelang sebelum zuhur, dan yang kedua adalah antara selepas sholat maghrib sampai sebelum isya. Sehingga orang yang mengisi dua waktu itu dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dianggap dan dikatakan oleh Rasul sebagai orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang selalu mengisi dengan nilai-nilai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan ini kita hanya menjelaskan agar kita bisa mengatur dan menggunakan salah satu di antara dua waktu tersebut, yaitu antara ketika terbitnya matahari sampai sebelum masuknya waktu zuhur. Para ulama menyebutkan waktu itu adalah waktu duha, di mana ada beberapa saat, ada beberapa waktu di dalamnya yang kita disunahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengisinya dengan melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah duha. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yusbihu kullu sulama min ahadikum sadaqatun, fa kullu tasbihatin sadaqah, fa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun an munkar sadaqah, wa yajzi min dhalika yarka'uhuma minad duha, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, setiap salah seorang di antara kalian, setiap salah seorang di antara kalian wajib memberikan sedekah atas persendian yang ada pada tubuhnya. Para ulama menjelaskan jumlah persendian tulang yang menyatukan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya, atau yang lebih kita kenal dengan istilah engsel atau persendian, berjumlah sama dengan jumlah hari-hari dalam satu tahun, perputaran tahun, yaitu sebanyak 360. Maka kata Nabi, salah seorang di antara kalian setiap harinya, setiap paginya dia memberikan sedekah atas persendian yang jumlahnya 360 itu. Tahuilah tiap-tiap membaca subhanallah ala sedekah, membaca alhamdulillah sadaqah, membaca tahlil la ilallah sadaqah, kemudian bertakbir membaca Allah Akbar sadaqah, amar ma'ruf menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran sadaqah. Dan mencukupi yang demikian semuanya adalah melaksanakan dua rakaat daripada sholat sunat duha. Sholat sunat duha dinamakan sholat sunat duha karena sholat sunat yang dikerjakan pada waktu duha ketika matahari terbit sampai sebelum datangnya waktu zuhur. Banyak diantara fadilah-fadilah dan keutamaan dari Rasulullah SAW yang menyatakan kelebihan daripada sholat sunat duha. Di antaranya, man hafaza ala syub'atid duha gufirat lahu dzunubuh walau kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa yang menjaga dua rakaat salat sunat duha, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW, man hafaza ala syub'atid duha kana lahu awwab. Sebutkan barang siapa yang menjaga salat sunat duha maka dia adalah orang yang kembali kepada Allah. Maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan waktu duha atau salat sunat duha termasuk salat sunat awabin. Bukan hanya salat sunat awabin, salat sunat yang dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, bahkan sampai 20 rakaat antara maghrib dan isya, bahkan salat sunat duha dikerjakan pada waktu duha adalah termasuk salat sunat awabin, di mana kebanyakan manusia lalai dan lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara mengerjakan salat sunat duha adalah ada dengan dua cara. Yang pertama dengan cara bersambung dan yang kedua dengan cara terpisah. Dengan cara bersambung yaitu melaksanakan salat duha mungkin langsung 4 rakaat, 1 kali takbiratul ihram dan 1 kali salam. Bahkan lebih daripada 4 rakaat, misalnya 6 rakaat, 8 rakaat, bahkan sampai 12 rakaat dengan hanya 1 kali takbiratul ihram dan 1 kali salam. Ini boleh. Yang kedua adalah dengan cara terpisah, yaitu dengan 2 rakaat, setiap kali 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun jumlah rakaat yang paling banyak, para ulama menjelaskan ada 12. Namun yang paling afdol adalah 8 rakaat. Maka kita dianjurkan agar kita menjaga sholat sunat duha. Setiap hari kita isi waktu kita untuk mengerjakan sholat sunat duha tanpa berlewat dan berlalu waktu hari demi hari, selain kita mengisinya dengan mengerjakan sholat sunat duha. Kita berharap mudah-mudahan dengan sholat sunat duha yang kita kerjakan, Allah Ta'ala merahmati, memberkati daripada rezeki kita, usaha kita, harta kita, ilmu kita, bahkan usia kita. Tentunya pada hari ini kita kerjakan sholat sunat duha. Kemudian yang terakhir, surah yang dibaca adalah yang afdalnya entah membaca dia surah wasyamsi wa duhaha pada rakaat yang pertama setelah doa iftitah dan suratul fatihah, kemudian rakaat kedua setelah membaca suratul fatihah membaca surah wadduha wal laili idza saja. Atau dia boleh memilih pada rakaat yang pertama setelah doa iftitah dan suratul fatihah membaca surah al kafirun, kemudian rakaat kedua setelah al fatihah membaca surah al ikhlas. Namun yang lebih utama daripada itu, al imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dalam kitabnya menggabungkan antara 4 surah tersebut, yaitu rakaat pertama wasyamsi wa duhaha dan kul ya ahyul kafirun, rakaat kedua wadduha wal laili idza saja dan kul huwallahu ahad. Adapun rakaat-rakaat setelahnya hanya mengulang-ulangi kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita untuk menjaga salat sunat duha sehingga waktu-waktu kita yang lewati tidaklah sia-sia dan selalu bernilai ibadah. Kita mengharap mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan wa syifan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah